بسم الله الرحمن الرحيم. Ayo tobat. Ya. Kalau merasa hari ini belum baik, bekal kita pulang ke rumah tobat. Ya, caranya saya agak cepat saja karena waktu kita sudah habis. Quran surah 66 ayat ke-8. Ya, tubu ilallahi taubatan nasuha. Ya, tobat nasuha. Cara tobat nasuha di Quran surah ke-4 An-Nisa ayat 17 sampai 18. Ya, setelah bertobat konsisten semakin patuh kepada Allah. Ciri orang tobat minal muslimin. Di antara tafsir muslim itu artinya patuh. Islam itu tunduk patuh. Tunduk patuh kepada Allah. Jadi kalau Anda sudah tobat, Anda lebih meningkat ketakwaan, kepatuhan kepada Allah. Maaf, maaf ya. Sebelum tobat, sudah komat, belum mau sholat. Setelah tobat, belum azan, sudah siap-siap. Sebelum tobat, cuman fardu yang dikejar. Itu pun agak malas. Setelah tobat, jangankan fardu. Sunnah dikejar-kejar. Ketinggalan tahajud, sudah gelisah. Ketinggalan duha, sudah gak enak hati. Itu luar biasa. Sebelum taubat, kumpul-kumpul tidak jelas. Setelah taubat, majlis ilmu dikejar-kejar. Ayo coba lihat, sudah Anda sudah ketinggalan kalau enggak taubat dari sekarang. Setiap tempat majlis ilmu sekarang sudah berjubel orang datang. Jadi kalau Anda tidak tertarik, Anda tertinggal. Taubat. Muslim, kalau sudah seperti itu, saya berikan kabar gembira. Quran surah 19 ayat 15. Wassalamun alaihi yawma wulida. Orang seperti itu kami akan berikan anugerah seperti Nabi Yahya kami berikan. Dunianya kami akan berikan ketentraman. Wa yauma yamutu, meninggalnya kami wafatkan dalam keadaan yang terbaik. Kuburannya kami hiasi dengan anugerah nikmat. Wa yauma yub'atsu hayya, dan dibangkitkan di akhirat dalam kegembiraan yang luar biasa. Pilihan pada diri Anda, silakan amalkan Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Ayo berubah, amalkan ajaran Islam dengan sempurna, sebaik-baiknya. Anda punya dua pilihan. Kalau hari ini tidak mampu berlomba dengan orang soleh meningkatkan amal baik, maka berlombalah dengan para pendosa untuk bertobat di hadapan Allah Subhanahu wa taala.